Yohanes bindu 10:5. Aku kap batang anggur si tuhu-tuhu, janah bapangku kap perkebun anggur e. Dahan-dahan sila erbuah, itek-tekna. Janah dahan-dahan si erbuah, ibersih kena alumutiki tunas-tunas sila erguna, gelah rehbuena buahna. Kam enggo ibersihkan alukata si kukataken man bandu. Tetaplah min kam ibas aku, janah aku pe tetap ibas kam. Dahan labo ngasup berbuah, adilakin ersada dahan eras batangna. Bagaimu pekam, adilakin kam ersada ras aku, labo kam berbuah. Aku kap batang anggur, janah kam medahan-dahanna. Kalak si tetap ibas aku, dengan aku ibas ia, melala mebuahna. Sabab adilakin ras aku, labo kam ngasup berbahan kaipe. Kalak sila tetap ibas aku, itek-tek mebagi dahan. Jenari kerah me ia, ipepulung medahan e, jenari ia mbekken kubas api. Adikam tetap ibas aku, janah katangku tetap ngeluh ibas kam, banci ipindondu kai pe atendu, janah ialau kendu me, kai si ipindondu e. Adi melala buahndu, kam me ajar-ajarku, janah ibas ye, remulia me bapangku. Kam ku kelengi bali res bapa engkelengi aku, tetap min kam ibas kekelenganku e. Adi ikut kendu pedah-pedahku, tetap ngekam ku kelengi, bali res aku ngikutkan pedah-pedah bapangku, janah tetap aku ikelengina. Sienda ku katakan man bandu, gelah inana mindu keriahanku, janah gelah tuhu-tuhu kal meriah ukurndu. Enda me pedahku, si keleng-kelengan min kam, bagi aku engkelengi kam. Labulit keleng ate si belinan asangkan keleng ate kalak singgit ngasamkan kesahna guna teman-temanna. Kam teman-temanku adi idalan kendu kai si ku pedahkan man bandu. Lanai bo kam ku gelari juak-juak, sabab sekalak juak-juak, labu yetehna kai si ibahan tuanna. Tapi ku gelari kam teman-temanku, sabab man bandu engko ku peseh kerina si engko ku begi ibas bapangku nari. Labu kam si milih aku, tapi aku ngemilih kam, janah nuruh kam laus gelah erbuah meramis, e mebuah si tahan rasa lalap. Adi bage, kai pe ipindondu ibas gelarku, ibreken bapa e ngeman bandu. Dage pedahku man bandu, si keleng-kelengen lah kam. Adi nembeh ate donienda man bandu, ingatlah, maka enggo lebe nembeh ate naman bangku. Adi ngit kam jadi si kerajangan doni, ikelengi doni enda ngekam bagi anak-anakna. Tapi kam enggo kupilih ibas doni enda nari, e maka genduari lanai kam sekerajangan doni. Perbahan sienda me, maka nembeh ate doni enda man bandu. Ingatlah, kai si enggo kukatakan man bandu, lalit juak-juak belinan asang kentuanna. Adi ibahan kala aku ngenanami kinisran, kampe ibahan kala mengenanami kinisran. Adi ikut kena katangku, katandu pe ikut kena me. Kerina pagi sienda, ibahanna man bandu erkiteken kam si kerajanganku. Bagepe erkiteken la itandaina si nuruh aku. Bicaralah aku reh, janahlah aku pernah ngerana man bana, labo mindai ia banci isalahken. Tapi genduari lanai lid perdalihenna karena dosana e. Kalak si nembeh ate naman bangku, nembeh pe ate naman bapangku. Bicaralah kubahan tanda-tanda sengget simbelin ilebe-lebena, labo mindai iandabuh kubas dosa. Tapi genduari enggo idahna perbahananku, silanga pernah ibahan kalak. Janah elem-elem ia man bangku, rasman bapangku. Alu bage enggo seh kai si tersurat ibas kitab undang-undangna, elem-elem ia man bangku lalit dalanna. Kusuruh pagi penampat sireh ibas bapa nari ndahikam, ia kap kesah sin cidahkan kebenaran di bata. Adi enggo pagi ia reh, ia kap si ersaksi karena aku. Kam pe arus ngerana karena aku, sabab tang-tang nanari kam ras aku.